طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Kita masih menjelaskan tentang masalah al-ijtima'u fid-din wa nahyu 'anil tafarruq, tentang pentingnya seorang muslim berkumpul di dalam beragama. Satu tujuan, satu akidah, satu manhaj. Dan melarang dari berpecah belah, bergolong-golong, berkelompok-kelompok, satu berbangga dengan kelompoknya, yang lain berbangga dengan kelompoknya. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, memecah belah dinahum, agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong, lasta minhum bisyai, engkau bukan dari mereka sedikit pun. Jadi Nabi dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat yang berkelompok-kelompok dalam agamanya, berpecah belah dalam agamanya. Di mana berpecah belah ini penyebab daripada lemahnya seorang muslim dan mudahnya mereka diadu domba satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian terus berselisih, sedikit-sedikit diperselisihkan, maka akan lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Berkumpulnya kalian dan bersatunya kalian merupakan kekuatan kalian, dan bercerai-berainya kalian merupakan kelemahan kalian. Dan termasuk daripada makar-makar Yahudi dan Nasoro di dalam menghancurkan kaum muslimin adalah mengkotak-kotak mereka. Mereka dipecah-pecah, digolong-golongkan. Satu punya organisasi fulan, satu punya organisasi ini, sehingga mudah sejarah timbulnya firqah yang sesat dalam Islam, Ahmadiyah, yang dikepalai oleh Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku sebagai seorang nabi. Ini bentukan siapa? Apakah ini bentukan asli seorang muslim? Bukan. Ini adalah bentukannya orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dengan nama Islam. Karena mereka yakin mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka. Akan tetapi dibenturkan kaum muslimin satu dengan yang lain, dengan dipecah belah di kelompok-kelompok. Karena paham bahwasanya India termasuk daripada kotanya para ulama. Banyak sekali para ulama yang terlahir dari bumi itu. Sehingga orang-orang Yahudi tidak rela tercetaknya kutub. Ini kitab-kitab para ulama dari negeri itu. Sehingga bagaimana caranya agar supaya negeri itu rusak, negeri itu hancur, dengan dibentuknya firqah yang sesat, Ahmadiyah, yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai seorang nabi yang mendapatkan dana besar-besaran dari Yahudi untuk mendakwahkan dakwahnya. Ini Ahmadiyah. Jadi mereka tidak akan bisa menghancurkan kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka, tetapi menghancurkan Islam dengan memecah belah kalinya. Nah. Jadi kalau kalian sudah berpecah belah, kalian saling membenci, maka ini kesempatan mereka untuk masuk pada salah satu dari kalian untuk dibenturkan kepada yang lainnya. Nah, kalau ini bukan dari mereka, dari yang satunya, yang dikatakan iblis la'natullahu alaihim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah yang diinginkan dengan takwa di sini? Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, yaitu makna daripada makna taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taqwa adalah an ta'budallaha ta'ala binurin minallah wa an tastaniba nawahillahi ta'ala binurin minallah sirran wa alaniyah. Jadi takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cahaya Allah. Engkau beribadah dengan ilmu. Engkau sholat dengan ilmu. Engkau puasa mengetahui ilmunya. Bukan dengan ikut-ikutan. Sehingga seseorang yang beribadah dengan ilmu, pahalanya lebih berlipat dari orang yang beribadah tanpa ilmu. Jadi kalau kita saksikan orang-orang yang sholat, siapakah dari mereka yang besar pahalanya? Orang yang paling paham ilmu dengan ibadahnya. Ketika dia sholat takbir, Allahu Akbar, dia tahu takbir ini rukun. Dia juga tahu bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah takbir ini ada dua riwayat, satu riwayat sampai telinga, satu riwayat sampai bah, sempurna pengetahuannya. Ibadahnya dia yang paham dengan ilmu. Dan ibadahnya orang yang di sampingnya yang hanya lihat sama-sama nyunnah. Sesuai dengan sunnah, tapi dia tidak paham. Dalilnya, maka orang yang seperti ini lebih besar pahalanya daripada orang yang demikian. Sebelahnya lagi tahu dalilnya. Dari sahabat fulan, lafadznya sekian dan sekian. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi hatta hatwa mankibaihi. Dulu Nabi mengangkat kedua tangannya sampai bahunya. Wa hatfa udunai, dan kadang-kadang sampai ke telinganya lebih baik dari yang pertama dan yang kedua. Dan seperti itu. Ini takwa. Sehingga kalau seseorang pengen bertakwa, maka tingkatkanlah ilmu. Kalau dia tidak berilmu, maka bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dari mana jalan-jalan ketakwaan tersebut kalau dia tidak mengetahui ilmu? Demikian juga kalian meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kalian meninggalkan khamr. Satunya lagi tidak minum khamr, satunya juga tidak minum khamr. Dia tidak minum khamr karena tahu ini larangan. Lebih sempurna. Orang yang meninggalkan minum khamr karena tidak tahu larangan, dikhawatirkan suatu saat nanti dia akan terjatuh ke dalam minuman itu. Sebab lingkungan, sebab teman, dan lain sebagainya. Dan ini yang dikatakan takut. Engkau beribadah dengan ilmu, engkau meninggalkan larangannya pun dengan ilmu. Zahiran wa batinan. Zahir kalian dan batin kalian. Baik. Ketika kalian bersendirian pun bertakwa kepada Allah. Ketika kalian bersama manusia pun juga bertakwa kepada Allah. Ini yang dikatakan takwa. Dan ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Nah. Antuti'uhu wa la tu'sih. Kalian mentaati Allah dan jangan kalian maksiati. Nah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal melainkan kalian dalam keadaan muslim. Kalian yakin bahwasanya ketika kalian menjemput hari-hari kalian untuk meninggal, kalian di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat mati di atas tauhid. Walaupun amalan kita ringan, walaupun ibadah kita tidak banyak, tetapi kalau kita memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beribadah, kita masih mendapatkan jatah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, dan yakin kalian sudah bertaubat dari kesyirikan. Akidahnya benar, keyakinannya pun juga benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian wasiat yang selanjutnya. Kalian diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Diperintah oleh Allah jangan sekali-kali mati kecuali muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang ketiga, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Berpegang teguh dengan agama Islam. Tidak memilih yang enak diambil, yang tidak enak dibuang. Afatuminuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah kalian ingin beriman dengan sebagian Al-Quran dan kalian meninggalkan yang lainnya? Jangan. Ambil semuanya. Baik yang terasa enak ataupun terasa berat dalam hati kita. Ini bentuk taslim. Bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Allah dengan sempurna. Serahkan diri kalian untuk Allah. Kurbankan hidup kalian, dunia kalian dengan surga. Belilah surga dengan dunia kalian. Dengan diri kalian, dengan harta kalian. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Selama kehendak kalian satu, tujuan kalian satu, Tuhan kalian satu, Nabi kalian satu, kitab kalian satu, minimal. Oh ya, kalaupun itu perselisihan, hindari sampai menjauhkan badan-badan kalian satu dengan yang lain. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya di atas tiga hari. Fa'aradha hadha wa a'aradha hadha. Yang satunya kalau ketemu berpaling, yang satunya juga berpaling. Tidak halal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menunda diangkatnya amalan dua orang ini. Jadi kalau orang itu sedang saling membenci, saling berselisih, tidak ketemu tidak salam, ketemu tidak na'am, jumpa tidak saling mengucapkan salam, tidak saling na'am, bersalaman, ditunda. Diangkatnya amalan ditunda. Sampai kapan? Hatta yastaliha. sampai keduanya itu mau bersatu kembali, sampai saling memaafkan. Jadi menghajar seorang muslim di atas 3 hari itu hukumnya haram, kecuali pada perkara-perkara yang sifatnya prinsip. Hajar ini seperti obat. Kalau overdosis mati, kalau pas sembuh. Ini masalah hajar. Tahdir, apa yang diinginkan dengan tahdir? Apakah menjauhkan dia sama sekali bulat enggak ada taubat? Atau bagaimana maksud daripada tahdir hajar? Adalah menginginkan agar supaya fulan yang sedang salah ini kembali. Kalau kembali selesai sudah, lupakan yang lalu, biarlah berlalu. Jangan diungkit, jangan ditimbulkan kembali. Ini luka lama. Dia sudah bertaubat. Bagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik yang dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta 2 kawannya ketika tidak mau ikut perang? Apa tujuan Rasulullah menghajar? Apakah meninggalkan sudah seluruhnya, pokoknya sudah enggak perlu taubat? Bukan seperti itu. Agar supaya dia jera dengan perbuatannya. Agar supaya dia takut dengan perbuatannya dan kembali kepada ketaatan, itu maksudnya. Ini maksud daripada hadir tahdir. Dan jangan sampai kita mendoakan doa-doa yang jelek pada orang yang kita hadir. Pada orang yang kita tahdir. Karena dia muslim, saudara kita. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisharibil khamr. Ketika itu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang peminum khamr. Faqala idribu. Nabi mengatakan, pukullah orang ini sebagai hukuman. Faminna, kata Abu Hurairah, dharib bin al. Wa minna dharib bi thawbi. Wa minna dharib bi yad. Sebagian kita mukul dengan sendal. Mukul dengan selendangnya, mukul dengan tangannya. Falamma walla qala ba'duna, ketika dia sudah selesai dihukum dan dia berpaling dari kami, sebagian kami mengatakan, azakallah, semoga Allah menghinakan kamu, semoga Allah menjelekkan kamu. Apakah seperti itu? Apakah Nabi mengiyakan ucapan para sahabat? Nabi marah. La taqulu hakadha, jangan engkau ucapkan ucapan ini pada saudaramu. Mas saudara kalian. Wala tu'inu alaihi syaitan, jangan engkau tambah menolong syaitan untuk menggelincirkan saudaramu itu. Nah, dilarang dalam Islam. Maksud daripada perkara-perkaranya agar supaya dia jera, tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang lain yang melihatnya pun enggan untuk melakukannya. Itu maksudnya. Bukan berlebih-lebihan. Bukan berarti kalau sudah dihajar itu sudah enggak diharapkan kebaikannya lah. Bukan seperti itu. Sementara kita ini sudah memahaminya salah. Wah fulan, Syekh fulan dari tahdir sama Syekh fulan, pokoknya sudah enggak boleh sama sekali ngambil. Bukan itu maksudnya. Nah. Kecuali kalau memang itu prinsip, dia punya akidah yang sesat, punya pemahaman yang sesat, baru seperti itu dia tinggalkan semua sampai dia taubat dari perbuatannya. Ini maksud daripada hajar dalam Islam. Dan hajar seperti obat. Kalau pas dosisnya sembuh. Kalau tidak pas maka akan mati. Atau dia akan tambah parah. Kalau enggak bermanfaat, obat sudah enggak usah diobati, percuma. Orang itu kalau diperingatkan enggak mau sudah tinggalkan, enggak perlu diurusi. Seperti itu. Disebutkan dalam kitab risalah. Naam di sana tentang masalah hajar. Obat hajar itu. Kalau enggak bermanfaat enggak usah diberikan. Dan hajar itu kalau kita memiliki kekuatan. Kalau enggak perlu. Kita hidup di desa sendirian, mengenal sunnah sendirian, menghajar satu desa. Bukan kekali kamu yang menghajar, kamu yang dihajar, dikeluarkan dari desa itu nantinya. Hajar pun ada dobit-dobitnya, ada kapan kita boleh dan kapan kita menunda dan kapan kita, istilahnya, tidak perlu melakukannya. Semuanya ada ilmu. Kalau tidak berilmu, sudah diam saja. Duduk manis, kajian yang jelas, alhamdulillah, terima ilmu, seperti itu. Oh iya. Jangan ikut-ikutan meramaikan. penonton nih, kalau penonton ya yang setia. Diam. Jangan nyaci-maki pemain. Wah, itu pemain nggak bisa pakai sepatu aja, mah nggak bisa. Padahal dia juga nggak punya sepatu, bola nggak punya. Nyalakan pakai sampai sapak. Perkara yang sepele, pakai sepatu aja nggak bisa kan. Allah, Ustaz. Main itu nggak gampang. Jadi Ustaz itu nggak gampang. Ngomong itu nggak gampang. Oh iya. Jadi kalaupun nonton, ya nonton dipelajari sesama. Dipelajari bagus mana yang pintar akan tampak nanti. Nggak usah kayak penonton bola. Dan dalam dakwah ini bukan seperti bola. Kita sebagai penonton mereka, kita lihat mana yang na'am istiqomah di atas al-haq, kita ikuti. Kita tiru. Jangan ikut rame-rame sendiri. Sampai porsi diangkat, dibuang, misalkan saking senangnya. Misalnya. Nah ini pemainnya, sama pemain saja istilahnya. Setelah main salaman, ini penonton-penonton mau lempar-lemparan kursi. Kan seperti itu. Inilah yang terjadi. Kita asal tidak yang senantiasa dapat khilaf saja kalau ketemu, Masya Allah, salaman ini malah. Kalau ketemu malah cakar-cakaran. Tidak perlu seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ketemu Imam Ahmad rahimahullah. Ya Imam, ya Abu Abdillah, tidak apa-apa kita berselisih masalah fikih. Tetapi tidakkah kita berteman? Tidak sepakat bukan berarti tidak bersahabat. Tidak sepakatnya kalian dengan fulan bukan berarti tidak boleh kita bersahabat dengannya. Silakan bersahabat. Jangan menunjukkan enggak apa namanya? Enggak suka, enggak sepakat tetap bersahabat, jangan menunjukkan permusuhan. Oh iya. Imam Syafi'i menggandeng tangannya Imam Ahmad ketika keluar majelis. Padahal di dalam majelis ketika itu sedang bantah-bantahan, dia punya hujah, Imam Ahmad. Seperti mau perang di dalam majelis, tapi keluar pintu, selesai gandengan. Masya Allah. Minum kopi bersama. Ini malah yang Syafi'i, hanya kamu sesat, wahai Ahmad. Imam Ahmad tidak menyesalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menyesalkan Imam Ahmad. Kenapa? Ini, rakyat-rakyatnya ini malah lempar-lemparan kursi sendiri. Nah, karena mungkin terus semangat. Semangat jaga untuk ibadah. Kalau seperti ini semangat, tapi kalau sholat tidak pernah. Sholat subuh dibacakan amma ya tasalus sudah kayak gini bukannya. Oh, ini enggak cepat-cepat. Mau ngantuk, capek, mau kerja. Giliran masalah kayak gini semuanya ngomong. Wah, yes. Habis semua. Ya, terus begitu. Iktidal, orang itu santai saja sudah. Ada tempe makan tempe, alhamdulillah. Ya, ada tahu makan tahu, alhamdulillah. Istri satu nih mati, alhamdulillah. Enggak usah pengen yang kedua, satu dulu. Garap jadikan ustaz. Seperti itu caranya. Nikmati yang ada. Jangan banyak muskilah. Kamu pun berpenyakit kalau sudah banyak masalah itu. Ya. Kurus tapi subur, Masya Allah, enggak apa-apa. Ya, kamu berpenyakit. Tenang, yang kurus-kurus ini insya Allah subur. Subur badannya tapi sakit kantong. Karena kalau orang kurus nih identiknya sakit kantong. Ya. Siapa yang sakit kantongnya? Bawa sini dijahit. Allah musta'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Banyak. Kalian sehat tanpa perlu bayar. Kalian bernafas tanpa perlu bayar. Nah, nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian sedang bermusuhan. Qabilah-qabilah bangsa Arab ketika itu sedang bermusuhan satu dengan yang lainnya. Saling membunuh. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian Allah jadikan kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara. Disaudarakan kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ketika itu. Sampai-sampai ketika dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Saling mewarisi. Dulu pada zaman Nabi. Setelah itu kemudian dihapus ayat warisan ini. Sebagaimana diceritakan ketika itu Salman dan Abu Darda. Akhah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman wa Abu Darda. Salman disaudarakan dengan Abu Darda. jadikan dua saudara, muslim dengan muslim. Yang dulunya bentrok, kabilah satu dengan kabilah yang lainnya enggak. Akur, disatukan sama Rasulullah. Apa sih masalahnya? Nah, disatukan Rasulullah. Dan bahkan dipersaudarakan mereka. Sampai mewarisi. Kisahnya panjang ini, Salman dan Mudarda. Tapi di sana banyak ibroh. Di antaranya datanglah Salman kepada Mudarda. Fazal Salman Abu Darda. Pada suatu saat Salman saudaranya ini ziarah pada saudaranya Abu Darda. Fara'a Umma Darda mutabaddilah. Dia melihat saudara ini, istri saudaranya ini, mutabaddilah ini candanya enggak karuan. Jadi biasanya itu kalau kalian lihat istri kalian itu candanya sudah atak-atakan, biasanya kalian enggak memperhatikan dia. Sehingga istri ini ketika merasa tidak diperhatikan suami, candanya pun ya gombal dipakai di rumah. Dia melihat istrinya Abu Darda ini candananya sudah enggak wajar lagi, dalam artian sembarangan. Faqala, aina akhi Abu Darda, kemana saudaraku Abu Darda? Ini sahabat yang baik akan senantiasa mengingatkan, di mana saudaraku? Naam huwa sha'im. Wa laisa lahu sya'nun bi ahli. Dia itu setiap hari ibadah dan tidak punya lagi perhatian dengan saudara, dengan keluarganya. Sampai aku pun enggak pernah diperhatikan. Saking ibadahnya. Jadi orang itu kalau keterlaluan ibadah, keterlaluan kangkang dalam ibadah juga jelek. Bukan berarti kita disuruh puasa itu enggak disuruh untuk memperhatikan keluarga, anak, istri. Nah, kemudian ditemuilah. Karena dia sedang sholat ketika itu, ditemui sama Salman. Kemudian sama Salman, sama Abu Darda, dihidangkan makanan. Kul ya, akhi, makanlah hidanganku ini. Dan minumanku ini minumlah. Apa jawab Salman? Lah. La akul hatta ta'kul. Demi Allah saya enggak mau makan makananmu ini sampai engkau juga makan. Inni sha'im, tapi aku puasa, na'am. Wa ana kadzal. Saya juga akan menahan sampai nanti siang. Setelah sampai nanti sore nanti saya enggak akan minum minuman. Fa akala bidza. Maka makanlah dengan terpaksa. Yang harusnya dia puasa, akhirnya dia ikut makan. Dengan Salman. Falamma kana minal lail, ketika malam harinya, dhahaba an yaqama fa dhahaba. Abu Darda pergi. Perginya bukan jalan-jalan, bukan main catur di tengah jalan. Pergi untuk sholat. Salman mengikuti dari belakangnya. Apa yang hendak kau lakukan? Aku ingin sholat. Tarik tangannya. Nih, tidurlah. Tidurlah Abu Darda. Belum sampai satu jam tidur, dia bangkit lagi. Salman sengaja ingin melihat ucapan istrinya ini benar atau salah. Dan perbuatan Abu Darda kepada keluarganya ini benar apa salah? Ternyata benar. Siang harinya puasa, malam harinya sholat. Sampai enggak pernah memperhatikan keluarganya kayak apa. Kemudian bangkit lagi Salman. Mau kemana engkau? Aku pengen sholat. Lah, ini panam. Suruh tidur, tidur lagi. Hatta na'am tulutul lain. Sampai hari menjelang sepertiga malam. Kemudian Salman bangun dan mengatakan, kum fasol. Sekaranglah waktunya sholat dan sholatlah. Fasolah ya jami'an. Kedua-duanya sholat. Setelah selesai, pagi harinya Salman mengatakan, inna li ahlika alaika haqqun. Sesungguhnya untuk keluargamu punya hak. Wa li ainika laka haqqun. Untuk matamu juga punya hak. Wa li nafsika alaika haqqun. Dan untuk dirimu juga punya hak. Fa'ti kulli bi haqqin haqqah. Berikan sesuatu itu sesuai dengan hak-haknya. Jangan semuanya habis untuk keluarga, ibadah, lupa. Jangan habis semuanya untuk ibadah, keluarga juga lupa. Jangan. Tetapi berikan sesuatu sesuai dengan kadar dan haknya. Di sini Abu Darda enggak puas dengan Salman. Dia datang kepada Nabi SAW, dia merasa perbuatan seperti ini baik. Masa ini enggak baik, saya ibadah terus kok. Ya Rasulullah, sesungguhnya Salman ini, saudaraku ini menasihati aku dengan ini, sekian dan sekian. Sesungguhnya suatu itu punya hak, berikan hak itu sesuai dengan hak-haknya. Maka kata Rasulullah, na'am, saudaraku Salman, benar Salman. Seperti itu dalam beribadah, seperti itu dalam kehidupan dunia kita. Dan ini gunanya teman yang soleh. Senantiasa menasihatkan kita ketika salah. Jadi kalau cari teman itu jangan suka yang dukung terus. Ini ayo maju. Ini harus pokoknya bismillah maju. Salah kamu gak pernah salah. Pokoknya maju. Jangan seperti itu. Cari teman itu yang bisa mengoreksi kesalahan kita. Nah, kita salah dinasihatkan. Sehingga sempurna. Lama-kelamaan diri kita ini sempurna. Oh saya dalam hal ini salah. Diperbaiki. Ketika dia berbuat seperti itu, oh dalam hal itu saya salah. Diperbaiki. Sehingga sempurna nanti dia berjalan menuju Allah. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak sembrono, tidak berlebih-lebihnya. Tapi mu'tadil di tengah-tengah. Ini gunanya ikhwan. Dan inilah termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang kalian tidak saling mengenal, sekarang duduk di sini bareng. Saling mengenal. Nah. Apa yang menyatukan kita di sini? Apakah snack yang datang ini? Yang menyatukan? Atau karena kita pengen sama-sama mendapatkan faedah dari para ulama? Sama-sama pengen mendapatkan faedah dari para ulama dan kita amalkan. Bukan berarti yang duduk di depan kalian itu seorang yang maksum. Seorang yang pinter. Tidak. Kita cuma sama-sama membaca sekarang. Mungkin karena saya bisa membaca, saya membacakan. Dan sama-sama mengamalkan. Itu kelebihannya. Nah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian di tepi jurang kebinasaan. Satu membunuh yang lainnya, enggak tahu alasannya apa. Fa anqadakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian dari jurang kebinasaan ini, jurang permusuhan ini. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakum, demikian itulah Allah jelaskan untuk kalian ayatihi dengan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama perintah takwa. Yang kedua perintah jangan sekali-kali kalian mati melainkan muslim. Yang kedua, berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan agama, semuanya. Semampunya. Semampunya. Nah. Tapi kalimat semampunya ini jangan dipahami gampang. Agama kan mudah. Enggak susah. Bukan seperti itu maksudnya. Kerjakan. Naam, baru kemudian kalau enggak bisa, ngomong, saya enggak bisa. Masih berat. Ini Islam. Kemudian ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebut nikmat Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka sebutkan. Sebutlah. Sehingga engkau senantiasa ingat. Bahwa saya kenikmatan yang ada padamu itu, suatu kebaikan yang selainnya untuk dijaga. Tidak diabaikan begitu saja. Yang mana semuanya itu akan memberikan kepada kalian jalan, apa hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan hidayah. Ini fondasi yang kedua, atau pokok yang kedua. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpecah belah. Hal ini pula terjadi pada masa sahabat. Perselisihan seperti ini terjadi pada masa sahabat, terjadi dalam masalah fikih, terjadi dalam masalah faraid, di mana Abu Bakar berpendapat bahwasannya saudara laki-laki itu mewarisi bersama kakeknya. Sebagian mengatakan saudara laki-laki itu kalau sudah ada kakeknya maka dia tidak mendapatkan warisan. Berselisih. Tetapi mereka kembali ketika mendengar dalil yang jelas. Demikian juga Umar bin Khattab berselisih dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dalam masalah izin. Ketika itu Umar bin Khattab sedang mengetuk pintu orang dan mengucapkan salam lebih dari 3 kali. Datanglah Abu Sa'id mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk minta izin 3 kali. Kalau tidak maka kembalilah. Nah, kembali rumah. Berselisih mereka. Tetapi hal ini tidak membawa kepada mereka harus terpecah, harus jalan sendiri-sendiri, harus saling membenci, harus saling bermusuhan, tidak. Nah, apalagi kalau masalahnya ijtihad, masalahnya hanya sekedar pendapat. Fulan berpendapat seperti ini, fulan berpendapat seperti itu. Satu mengatakan bahwasanya foto-foto itu boleh karena ini bukan gambar. Satu mengatakan itu termasuk daripada gambar, enggak boleh. Kita seorang talib bagaimana menyikapi perkara ini? Cari pendapat yang paling kuat dengan dalil. Jangan mencari yang paling gampang dari pendapat para ulama. Man tatabba'a rukhsatal ulama tazandab. Barang siapa yang senantiasa pengennya cari yang enteng, nanti dia khawatir jindik. Jindik itu munafik. Beragama pun kalau bisa cari yang enteng. Yang susah tidak mau. Jadi seperti ini, kalau kita sudah mengetahui ikhtilaf para ulama, cari yang terkuat. Jangan cari yang teringan. Seperti itu. Karena apa? Wal ismu mahaka fi nafsik wa taraddada fi sadrik wa in aftakan nas wa aftauka. Dosa yang subhat itu senantiasa menghantui dirimu, tidak membuat tenang dalam hatimu. Itu kalau sebuah dosa. Walaupun Syekh Fulan membolehkan, walaupun manusia memfatwakan kepadamu, tapi hatimu tetap ragu. Ini dosa. Nah, bagaimana dengan cadar misalkan? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan masalah cadar ini khilaf. Kalau Syekh Al-Albani sendiri mengatakan sunnah-sunnah saja, menutup muka. Adapun yang lainnya mengatakan lah, harus tutup mukanya. Di sini seorang talib cari yang terbaik, yang terbenar, dan terkuat. Jangan cari yang teringan. Wah, kalau saya mah Syekh Al-Albani sajalah yang paling enak. Atau bagaimana? Cari yang paling kuat dan mendekati dalil. Kalau kita lihat kalian tuh nikah sama wanita itu karena apanya? Saya ingin tanya. Karena hartanya? Hah? Masa? Bohong itu. Kalau nikah sama wanita karena agamanya, sekarang benar saya tunjukkan orang yang beragama kalian mau nikah? Umurnya sudah 50 tahun tapi dia ustazah. Mau kalian? Bohong kalian kalau ngomong karena agamanya. Itu sekian. Mau yang muda saja sudah. Kamu nikah karena agamanya kan? Tadi kan yang 50 tahun. Masih gadis. 50 tahun. 50 tahun. Tapi jangan, masih muda. Khawatir nanti cekcok. Masalah muka, kalau kalian nazar sama orang, yang kalian nazar apanya? Tangannya, kakinya, atau mukanya? Bukan kakinya. Mukanya. Kalau mukanya jelek, kalian mau? Nanti dulu. Wah, saya masih banyak urusan, padahal cuma mukanya jelek, gak berani bilang. Mukanya. Orang terfitnah kepada wanita karena apa? Mukanya. Jadi muka itu adalah tempatnya fitnah. Walaupun Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa saya menutup muka itu tidak wajib, tetapi amalannya tidak ada. Istrinya Syekh Albani, anak-anaknya itu disuruh buka cadar, tidak ada. Walaupun beliau berpendapat bolehnya membuka cadar, tapi beliau ini apa? Semuanya ditutup mukanya. Dan ini disampaikan oleh muridnya sendiri. Syekh Salim Al-Hilali. Ketika ditanya masalah ini. Dan beliau juga menguatkan perkataan, tapi saya tidak pernah menyuruh istri saya buka cadar. Seperti itu. Masalah khilaf para ulama. Jangan cari yang tergampang. Buat ini kan Syekh Albani jangan macam-macam. Kamu saya enggak, kita enggak macam-macam. Kita pun enggak akan berani bilang kalau Syekh Albani ada. Isman anta. Siapa kamu mau melawan saya? Kita enggak akan berani. Kita akan diam dari Syekh Albani, enggak berani. Tapi kita yang telah bulan ini. Baik. Orang yang mengatakan tidak boleh pun punya hujah, Syekh Albani juga punya hujah. Kita pelajari yang terkuat. Seperti itu. Masalah gambar. Juga demikian. Mayoritas para ulama tidak boleh. Apapun bentuknya. Karena gambar ini wasilah. Kalau kalian nyetel TV, adanya gambar itu karena apa? Karena tanganmu atau karena dia hidup sendiri? Tangan apa hidup sendiri? Tiba-tiba di TV ya, sudah nggak usah disetel tangan, sudah nggak usah pakai remote, nggak usah pakai apa namanya, setelan, tiba-tiba nyetel sendiri. Kamu kabur. Wah, ini ada hantunya pasti. Masa TV bisa langsung nyala sendiri? Wah, ini rumah ini ada hantunya kayaknya. Sekarang nyetel kamu. Pakai tangan kamu sampai ada gambar tadi kamu yang berdua. Kamu yang nyolokin ke listrik, kamu yang bayar listrik, kamu yang pegang remote. Ini gampangnya seperti itu. Ini masalah perbedaan para ulama. Tetapi kita enggak mencela beliau. Karena beliau seorang alim. Berbicara pun dengan ilmu. Tetapi kita memilih yang lebih selamat. Seperti itu. Kita lebih selamat, lebih tenang. Kalau kita enggak nyetel TV, hilang apa enggak hilang? Kita enggak nyetel TV ini, hilang apa enggak hilang? Enggak hilang. Sekarang kita nyetel TV, hilang apa hilang? Nah sekarang pilih mana? Pilih sesuatu yang tidak ada hilaf, kemudian kita tenang, santai, atau nyetel TV, enggak boleh, ini boleh, enggak boleh, enggak boleh. Sudah, pengen keluar dari hilaf, biar kita tenang, sudah, jauhi. Selesai. Kecuali beda kalau kita pas apa naik pesawat di depan TV, ya sekali nengok, enggak, itu haram apa? Ya enggak haram, kalau kita haramkan kayak gini, pada mata kita udah berapa kali melihat yang haram. Ini bedanya. Kita lihat bis, naik bis, depannya udah besar, ya, mau enggak mau kan kadang-kadang lihat. Ya tapi jangan panteng terus. Ini misalkan lagi ada nyetel dangdutan dipanteng terus karena wah masya Allah jogetannya misalnya terkena fitnah. Nah, seperti ini apa kita katakan haram? Bahaya seperti ini kita nggak berani katakan haram. Kalau nggak kalian nggak lihat ya, silakan itu lebih bagus. Tapi kalau ada yang kadang lirik seperti ini apa kita katakan itu haram loh? Nah itu haram tapi ketika kita mandang seperti ini nggak sengaja kadang. Itulah masalahnya. Dan masa syariat ini. Jangan terlalu berlebihan sementara kita tidak tahu dalil. Keras tapi tidak sesuai dengan jalurnya. Bukan syariat yang patah, kamu yang patah. Kamu yang putus. Nah. Allah musta'an. Dan tidak kuat. Dan berit. InsyaAllah. نستطيعنا إن شاء الله سبحان الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفضل الله عليكم. Mengulang pengumuman yang tadi, mungkin bagi yang berkenan, insya Allah.